Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Waktu malam. Kenapa kok di sini dikatakan lailan, qada al-laila? Di sini pakai nakirah lailan. Karena lailan ini hanya secuil, semalam, sebagian daripada malam. Kalau al-laila itu berarti suntuk satu malam penuh. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan lailan, hanya sebentar saja antara Isra daripada Masjidil Mekah sampai ke Masjidil Aqsa itu hanya lailan, sebentar saja. Di sini ulama banyak berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sepertiga malam. Ada yang mengatakan lagi hanya 4 jam saja. Ada yang mengatakan lagi 3 jam. Dan yang terakhir ada yang mengatakan bahwasanya hanya sebentar saja, hingga mengatakan summa arudduhum minal arsy qabla an yabrudul farsy. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikembalikan daripada Isra Mi'rajnya itu sebelum tempat tidurnya ini masih dalam keadaan hangat. Kita kalau tidur di atas lantai atau di atas kasur, kalau kita sudah bangun, kira-kira masih hangat apa enggak ini? Hah? Masih hangat? Itu digambarkan oleh ulama saking sebentarnya Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kembalinya pas kembali Rasulullah dari Isra Mi'rajnya masih dalam keadaan hangat. Ini menunjukkan keistimewaan begitu mampunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram. Kenapa kok dari Masjidil Haram? Karena masjid pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini adalah Baitullah, yaitu Ka'bah Al-Mukarramah. Karena itu waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijalankan di malam hari. Dari ada perbedaan pendapat di ulama ini. Ada yang mengatakan bahwasanya diberangkatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini di Hijr Ismail. Ana meskipun belum haji, tapi ana bisa paham Hijr Ismail itu sebelah mana. Mudah-mudahan kita yang belum haji ini semuanya bisa haji. Itu ada perbedaan pendapat bahwasanya ada yang mengatakan diberangkatkan Rasulullah itu tatkala tidur dibawa oleh malaikat Jibril itu dari Hijr Ismail. Ada juga yang mengatakan waktu itu Rasulullah ada di rumahnya Ummu Hani. Ini ada perbedaan pendapat. Intinya bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah diberangkatkan dari Makkah Al-Mukarramah. Sesungguhnya Allah yang pertama kali menciptakan masjid di muka bumi ini adalah Makkah Al-Mukarramah. Ilal Masjidil Aqsa, ke Masjid Al-Aqsa. Kenapa kok tujuannya Al-Aqsa? Karena masjid kedua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini, yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah Masjidil Aqsa. Dinamakan Al-Aqsa karena waktu itu antara Makkah dan Palestina ini sangat jauh. Al-Aqsa ini terletaknya di Palestina. Hah? Antara Mekah dan Al-Aqsa ini butuh perjalanan yang namanya sebulan lebih. Tapi di situ Allah Subhanahu wa taala maha mampu, maha menguasai semuanya. Kun fayakun, jadilah. Maka jadi apa yang terjadi. Allah mengatakan sebentar, sebentar jalannya. Padahal kalau kita hitung antara Mekah dan Palestina itu sangat jauh sekali. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami barokahi antara sekitar daripada Masjidil Aqsa. Kenapa kok diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di situ banyak bekas daripada nabi-nabi. Di situ ada Nabi Musa. Di situ ada yang namanya Ashabul Kahfi. Di situ juga ada yang namanya gunungnya Ashabul Kah atau guanya Ashabul Kah. Oleh karena itu, dengan berkatnya para nabi-nabi, dengan berkatnya orang soleh, tempat Palestine atau tempat yang namanya Masjidil Aqsa itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat di sini ada dua kemungkinan. Hah? Berkat di sini ada dua kemungkinan. Ada yang berkat sifatnya zahir, ada yang berkat sifatnya batin. Kalau yang zahir, negeri Palestina itu tidak diragukan lagi, subur. Kalau dibandingkan dengan negara-negara Arab lainnya itu, Palestina itu paling subur di antara yang lainnya. Kalau batinnya sudah tidak diragukan lagi, di situ ada yang namanya Nabi Musa, di situ ada yang namanya Ashabul Kahfi, orang-orang soleh, sehingga semuanya itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.